بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حيث تعلم وتعلم تذكر التذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله. وقال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لقوله وعليك بالعفو عن مسيئهم وصفها عن جانبهم واجعلهم باتنا في هل مما اختلسوه من مالك. دان seharusnya untuk kalian memberikan maaf kepada yang bersalah daripada keluarga, dan jadikan mereka dalam hati kalian untuk dihalalkan apa yang mereka ambil secara diam-diam daripada harta kamu. Fa innaka, maka sesungguhnya saufa tajidu zalika fi kifati hasanatik, kalian akan mendapatkan hal tersebut di timbangan amal kebaikan kamu. Fala yambahi an yakuna hadduka minhum as-sawab wa hadduhum minka al-iqab, maka tidak sepatutnya bagian mereka bagian kamu karena sebab mereka mendapatkan pahala, dan bagian mereka karena sebab kamu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang sebelumnya beliau anjurkan untuk kita memberikan maaf, memberikan ampunan, meridhai keluarga kita, baik itu kesalahan istri kepada suami, kesalahan anak kepada orang tua, maka hendaknya diberikan ampunan. Karena mereka tetap adalah keluarga kita. Karena mereka tetap pastinya kita yakin, kita mengharapkan mereka bahagia di akhirat. Mereka selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka ada salah kepada kita dan kita tidak memaafkan, maka mereka akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memaafkan mereka, kita mengampuni mereka, menghalalkan, meridhai, maka kita pun akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa masuk surga tanpa hisab, sebagaimana hadis kemarin bahwasanya ketika hari kiamat mereka berkumpul dan mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka di saat itu, mereka saling menunggu. Menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka dalam keadaan menunggu nasib mereka apa di surga, apa akan di neraka Allah Subhanahu wa taala, maka nada munadin liyakum man ajruhu alallah, hendaknya bangun siapa yang dijamin pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakila man ajruhu Allah, maka dikatakan siapa yang pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-afuna anin nas, mereka yang dijamin pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan maaf, memberikan ampunan kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Dan itu firman Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Barang siapa yang memberikan maaf kepada yang berbuat salah kepadanya dan dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan atau dijamin pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakum fayagumun, Wahum fayakumuna fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Maka kemudian mereka bangun, dan kemudian mereka yang bangun masuk surga Allah Subhanahu wa taala di saat itu tanpa hisab, dan mereka juga tidak banyak. Ya, oleh karena itu kalau kita dianjurkan untuk memberikan maaf kepada orang lain, tidak ada ikatan darah, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan apapun, seharusnya kita memberikan maaf kepada mereka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan maaf bahkan kepada orang yang mengganggu, menyiksa, membuang kotoran di atas punggung Nabi. Tapi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak dendam, tetap tidak, ya, bukan Nabi kemudian membalas dendam, tapi Nabi memberikan maaf kepada mereka. Nah, itu dengan musuh kita, dengan orang lain, apalagi dengan keluarga kita. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah memuji orang-orang. Siapa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Al kadhimina al ghaidha wal kadhimina al ghaidha, yang menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Punya amarah tapi dia ditahan. Ya, manusia normal, sifat manusia akan marah kalau terganggu, tapi di saat marah dia tahan. Nah, ini yang hebat. Laisa syadid bisura'ah, innama syadid man yamlik nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang hebat yang andai kata dia marah, dia menampakkan kekuatannya. Dia menampakkan kalau dia jago bertengkar, berkelahi, nampakkan kegagahannya, keberaniannya. Bukan itu yang hebat katanya Rasul. Tapi yang hebat, man yamlik nafsahu indal ghadab. Ketika marah, tapi dia bisa menguasai dirinya. Tidak berkata dengan kata-kata yang tidak baik di saat marah, dan juga tidak bertingkah atau melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Tahan. Marah, tapi nahan. Berat, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, dan yang mau memberikan maaf, mau memberikan maaf kepada manusia. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan balaslah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan akan menghapus dosa kalian. Wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini beliau mengatakan, jadikan apa yang mereka ambil daripada keluarga kita itu untuk dihalalkan. Ya, kadang-kadang seorang anak mengambil harta orang tuanya, atau mungkin juga istri mengambil harta suaminya, ngambil sedikit-sedikit, ambil 5.000, 10.000, ya, tanpa izin. Maka apa yang mereka ambil kita halalkan, sudah kita ridhoi. Ya, apalagi itu anak kita atau juga mungkin istri kita. Kita ridhoi. Kasihan, mereka adalah keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Kita diminta, dianjurkan untuk menyelamatkan bukan hanya diri kita tapi keluarga kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diambil oleh mereka, baik itu secara diam-diam atau mungkin kita tahu mereka mengambil harta kita, kita halalkan di hati kita. Ya, sebagaimana sebutkan tadi, ikhtalasahu, yang mereka ambil, ikhtalas biasanya. Aslinya kata ikhtalas, ikhtalasa, yakhtalisu, ikhtilasun, yaitu mengambil harta orang lain, uang orang lain, kemudian setelah itu lari, ngambil terang-terangan habis itu lari. Atau dengan kata lain apa namanya? Nyopet. Ya, mengambil lari nyopet. Ini ikhtilas. Beda dengan mencuri. Kalau mencuri mengambil diam-diam. Lihat noleh kanan, noleh kiri, kosong, tidak ada, ambil. diam-diam. Nah, ini mencuri. Ikhtilas terang-terangan di depan orang, kadang siang hari. Tapi setelah ngambil langsung lari kabur. Ini ikhtilas. Ya, dan beda antara keduanya dalam hukum, dalam ilmu fikih. Kalau mencuri itu ada hadnya. Mencuri itu ada sanksinya, hukumannya. Yaitu hukumannya akan dipotong tangannya. Ya, dipotong di pergelangan tangannya. Jadi pergelangan tangan akan dipotong jika mencuri. Dengan catatan atau dengan syarat mencurinya di tempatnya. Artinya mencuri harta orang di tempatnya, diletakkan di tempatnya. Kalian ambil uang tepatnya di lemari, kalian ambil. Ya, perhiasan di lemari, kalian ambil. Ya, atau mungkin sandal di teras, kalian ambil. Ya, itu mencuri. Dan syarat kedua, mencurinya dengan syarat dipotong tangannya kalau lebih daripada rubu' dinar, seperempat dinar. Satu dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram atau 4 gram seperempat. Itu satu dinar. Ini rubu' dinar, seperempatnya. Berarti satu gram lebih sedikit. Satu gram lebih sedikit. Kalau sekarang emas satu gram berapa? 600-an ribu ya. Ya, sekitar 600 ribu. Jadi mencuri di atas 600 ribu itu dipotong tangannya dalam ilmu Islam. Ya, jadi kalau mencuri jangan di atas 600, di bawah aja ya. Ya, bukan berarti menyuruh untuk mencuri, enggak. Artinya itu lebih, tentunya lebih besar hukumannya kalau dia mencuri di atas 600 ribu, karena itu rubu' dinar. Ima mencuri emas seperempat atau seperempat dinar atau satu gram lebih, atau mencuri barang yang senilai itu, hukumannya dipotong. Tapi kalau ikhtilas, kalau mencopet, enggak. Kenapa kok dibedakan? Nanti mencopet 1 juta langsung lari kabur, itu enggak ada hukuman untuk dipotong tangannya. Ya, misalnya ketangkep pun tidak dihukum dengan dipotong tangannya. Karena bedanya kalau ikhtilas itu terang-terangan. Karena terang-terangan, ya, bisa orang itu diberikan hukuman oleh kepolisian. Sehingga orang yang terang-terangan akan takut kalau melakukannya di waktu siang hari di depan orang. Karena mereka pasti akan dihukum oleh polisi. Dimasukkan penjara lah. Ini. Tapi kalau diam-diam, namanya diam-diam, tidak ada yang tahu. Jadi kalau mencuri, kalau mau ngambil uang orang, ambil aja diam-diam. Nggak ketahuan kan? Nah, karena nggak ketahuan, jadi hukumannya diberatkan. Nah, walaupun ketahuan, kalau ketahuan, memang kalau udah ketahuan nanti masih selamat di dunia, walaupun di akhirat tidak selamat. Tapi kalau ketahuan akan dipotong tangan nanti. Nah, ini dalam Islam. Sehingga seseorang dengan itu takut untuk mencuri. Kalau cuma di penjara 1 bulan, 2 bulan, pulang keluar dari penjara akan mengulangi lagi, akan mencuri lagi. Nah, ini hukum Islam. Wa innaka, maka di sini dikatakan kalau kalian memaafkan yang berbuat salah di antara keluarga, kalian akan mendapatkan di timbangan kalian di hari kiamat timbangan kebaikan, akan ada pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala karena kalian memaafkan. Jadi kalau keluarga kita, ya, kita maafkan, maka kita dapat pahala. Keluarga kita selamat daripada dosa, selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setan akan murka. Setan akan marah, setan akan sedih. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memaafkan, keluarga kita akan dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, setan akan tertawa. Ya, oleh karena itu, maafkan agar kita mendapatkan pahala. Apalagi dikatakan oleh beliau tadi, kalau kita tidak memaafkan, maka kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tetap pahala kalau kita tidak memaafkan, dan mereka dapatkan dosa dan mereka dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita, ya, dapat surga, tapi mereka, keluarga kita, dapat neraka, dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab siapa mereka itu dapat siksaan? Karena kita. Karena kita tidak memaafkan. Oleh karena itu suatu waktu Imam Malik bin Dinar suatu waktu bertemu dengan seorang tentara yang gagah, yang mana seorang tentara ini lagi kesasar jalannya. Dia ingin menuju ya, pusat kota, tapi dia tidak tahu jalan. Ketemu dengan Imam Malik bin Dinar. Ketika bertemu dengan Imam Malik bin Dinar, dalam keadaan Imam Malik bin Dinar ini kan pakaiannya orang biasa, orang miskin. Tidak ketahuan kalau dia Malik bin Dinar. Dia orang alim, dia orang besar. Ditanya, di mana pusat kota? Di mana keramaian? Di situ loh, dia ke arah sana. Pergilah tentara tersebut ke arah yang ditunjuk. Ternyata tidak ada. Yang ada malah kuburan. Jadi ditunjuk kepada ke arah kuburan. Balik lagi tentara itu dengan emosi. Dan di saat tentara itu balik dengan emosi, ditempeleng itu Malik bin Dinar. Nah, namanya tentara. Tempeleng, kemudian setelah ditempeleng, ya, kemudian ditinggal Malik bin Dinar. Setelah itu ada orang yang melihat. Kemudian diberitahukan kepada tentara tersebut. Bahwasanya sebenarnya yang inti pukul itu seorang alim besar. Seorang wali min awliya'illah. Masa? Siapa dia? Malik bin Dinar. Oh, dia kembali tentara tersebut untuk meminta maaf. Maka kemudian saat kembali, wahai fulan, tidak perlu kamu meminta maaf. Karena sebelum kamu meminta maaf, datang kembali kepadaku, aku sudah doakan kamu supaya masuk surga. Bayangkan ya. Ditempeleng, bukan marah, tapi malah didoakan masuk surga. Ada yang seperti Imam Malik bin Dinar. Kita ditempelkan orang di jalan. Mudah-mudahan kamu masuk surga ya. Rizkinya lancar. Banyak yang nempeleng nanti. Ini Malik bin Dinar seperti itu. Bagaimana akhlak beliau ini. Nah, tidak heran jadi orang besar. Sehingga tentara itu heran. Kok bisa kamu doakan anak ini masuk surga. Padahal aku tempeleng kamu. Ya, anak mikir. Anak berpikir kalau Arna tidak memaafkan, tidak mendoakan kamu masuk surga, tidak memaafkan kesalahan kamu, Anna dapat pahala besar dari Allah karena Anna sabar. Kamu dapat apa? Dapat siksaan dari Allah. Jadi Anna tidak ingin Anna karena sebab kamu masuk surga, karena sebab dia masuk surga karena sabar. Tapi kamu karena sebab Anna masuk neraka. Jadi bagian Anna surga, bagian kamu neraka. Ana tidak ingin itu terjadi. Jadi sebagaimana ana mendapatkan pahala besar dari Allah, mendapatkan surga dari Allah karena ana sabar terhadap kamu, maka ana juga ingin kamu juga mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab ana. Ini Imam Malik bin Dinar. Maka dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam yufar lirraqiq fi kulli yaumin?" Berapa kali kita memberikan maaf kepada budak setiap hari? Qala sab'una zallah. Maka beliau mengatakan 70 kali atau 70 kesalahan. Ini budak. Budak kalau berbuat salah, maka hendaknya budak tersebut berikan maaf. Berbuat salah lagi, berikan maaf lagi. Berbuat salah lagi, berikan maaf lagi. Sampai kapan? Sampai berapa kali ya Rasul? Sampai 70 kali katanya Rasul. Jadi sampai 70 kali ini sehari ini. Maksudnya ini sehari, berapa kali budak itu kalau berbuat salah kita maafkan dalam satu hari. Kalau kita kan sekali masih sabar. Kalau sudah dua kali, sudah hilang kesabarannya. Tapi Rasul menganjurkan kita untuk sabar dan memberikan maaf sampai 70 kali. Padahal ini budak. Apalagi pembantu yang di rumah. Ya, berbuat salah seperti ini, diperintahkan untuk ini, tapi ternyata tidak melaksanakannya, atau lupa melaksanakannya, atau memecahkan sesuatu, atau menghilangkan sesuatu. Ini semuanya adalah kesalahan, maafkan. Ya, namanya manusia, maafkan. Maka memaafkan pembantu, apalagi budak, maka di situ pahalanya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sangat besar. Makanya termasuk Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu pernah ketika memiliki budak, dan kemudian budak tersebut diperintahkan untuk mengambil ceret besar, dan kemudian diperintahkan untuk menuangkan ke wajah beliau untuk berwuduk, tapi ceret yang penuh dengan air itu lepas dari tangannya dan mengenai kening atau wajah daripada Imam Ali Zainal Abidin. Lipisnya itu luka. Ini budaknya ini yang melakukannya ini. Imam Ali marah. Marah ya, normal marah. Kalau tidak marah ya, itu namanya keledai. Ya, kambing tidak marah. Ini marah normal. Tapi ketika marah dia tahan. Dan ketika itu budaknya langsung mengatakan wal kadimina al-haidha, diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Wal kadimina al-haidha, ingat sama firman Allah ya, jangan marah, tahan marah kamu. Ini budaknya. Yaher. Beliau mengatakan kadamtu haidi, aku sudah tahan marahku. Kemudian budaknya itu mengatakan lagi wal afina 'anil nas, dan Allah cinta memuji orang-orang yang memberikan maaf. Oke, ana maafkan kamu. Tapi dilanjutkan oleh Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau gitu aku akan berbuat baik kepada kamu dengan aku merdekakan kamu. Kamu mulai sekarang merdeka. Jadi merdeka. Padahal numpain ceret bukan hanya airnya, tapi ceretnya pun mengenai wajah beliau sampai berdarah. Tapi ujung-ujungnya diberikan maaf, bahkan dimerdekakan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang yang tidak bisa seperti ini kecuali betul-betul yang ahli sabar. Kalau seperti kita ini, wah, malah dikasih duit sekarang. Kita diberbuat, orang lain berbuat salah kepada kita, kita kasih uang. Ini tidak mudah. Tapi itulah akhlak mereka. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang ayah daripada Imam Ali Zainal Abidin ini. Ayah beliau yang mengajari, yang menjadikan, yang dicontoh oleh Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Husain dicaci maki di jalan oleh orang. Caci maki, ente gini, ente kata-kata kasar kotor sudah keluar. Imam Husain hanya diam aja. Murid-murid beliau ini akhirnya, muhibbin beliau ini mengetahui, tidak tahan, sudah akan mengeroyok orang tersebut yang mencaci maki. Akhirnya dikatakan oleh Sayyidina Husain, jangan lakukan apa, biarkan mereka ngomong. Biarkan mereka ngomong. Kenapa ya Imam Husain? Ketahuilah ya, bahwasannya yang membuat orang tersebut mencaci maki ana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat orang itu mencaci maki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, yang membuat orang itu berbuat salah kepada kita, yang menggerakkan hatinya untuk berbuat salah Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi afatarona anni akrahu qada Allah, apakah kalian melihat aku ini tidak terima dengan qada Allah, keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Alsinatul nas aklamul haq, ketahuilah bahwasanya mulut manusia, lidah manusia itu adalah penah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah keputusan Allah. Apa yang diucapkan manusia itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi kalau ada orang mencaci maki kita, Allah yang menulisnya, Allah yang menentukan. Jadi kalau kita tidak terima, kita tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar beliau. Ya, ini kesabaran. Jadi dikatakan namanya pembantu. Pasti manusia biasa kadang ada berbuat salah. Ya, bahkan ya, Imam Ali bin Abi Thalib, kakek ayahnya Sayyidina Husain, ayahnya lagi Sayyidina Husain bin ya, Imam Ali bin Abi Thalib pernah juga ya, punya budak, dan budak-budaknya ini lebih dari satu. Suatu waktu budaknya dipanggil oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Budaknya tidak menjawab, padahal dengar tapi tidak menjawab. Ya fulan, ya fulan. Dikira tidak ada sama Imam Ali. Akhirnya Imam Ali melihat ke tempatnya fulan, ke tempatnya budaknya itu, di kamarnya itu. Ternyata ada. Heran Imam Ali pun tidak menjawab. Ditanya oleh Imam Ali bin Abi Thalib, apakah kamu tidak mendengar panggilanku? Ana panggil kamu, ya fulan, teriak-teriak. Aku dengar panggilan engkau. Ana mendengar. Terus kenapa kamu diam tidak menjawab? Karena aku yakin pasti kamu tidak marah. Ini Imam Ali. Jadi karena yakin tidak marah, karena sabar Imam Ali, jadi dia tidak mau jawab. Ini mungkin siapa yang membuat pembantu seperti itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib saat itu? Kalau begitu sekarang anta hurrun liwajhillah. Sekarang kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat salah malah diberdekakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, begitulah sifat kita kepada orang lain, apalagi ya kepada pembantu atau budak yang ada di rumah kita. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, pemimpin yang adil. Beliau pernah meminta kepada budaknya di rumah beliau ini untuk mengipas, sehingga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini bisa istirahat di siang hari dengan tanpa merasakan kepanasan, dikipasi sama pembantunya. Setelah tidak berapa lama dikipasi, yang tidur bukan Imam Sayyidina Umar, tapi yang tidur pembantunya. Jadi ngipasi tahu-tahu pembantunya yang tidur. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Kipasnya diambil dari tangan pembantunya. Dan pembantunya dikipasi. Dikipasi pembantunya sambil tidur. Enak. Padahal ini tuannya Imam Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Lama dikipasi nih. Sampai terbangun. Ketika terbangun kaget dalam keadaan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tuannya mengipasi dirinya. Kaget dia. Kenapa jangan ditahan tangannya? Biarkan tidur kamu, tidur. Tidak mau. Sebagaimana ana senang, ana merasa nyaman ketika kamu mengipasi anak, ana juga ingin kamu tidur nyenyak. Ana ingin juga kamu tidur dalam keadaan sejuk. Itulah ya, akhlak mereka. Ya, begitulah yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi berikan maaf kepada ya, pembudak setiap harinya 70 kali setiap harinya. Ya. Wahadhihi musamaha innama hiya fi huquqik. Tapi ketahuilah, memberikan maaf kepada mereka ini itu semuanya kalau berkaitan dengan hak kita. Berkaitan dengan hak kita. Mereka menyakiti hati kita, mereka memukul kita, mereka mengambil harta kita, uang kita, mereka membuat marah kita, hak kita. Berikan maaf, kita sabar. Wa amma fi huquqilla wala wajhalaha. Tapi kalau itu kesalahan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada maaf. Ya, ini yang harus difahami. Kita dianjurkan sabar, kita dianjurkan memberikan maaf. Itu antara kita, ya, antara orang tersebut dengan hak kita, bukan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hak Allah yang dirusak, kalau kehormatan Allah yang dirusak, kalau kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam disobek-sobek, direndahkan, maka jangan ada maaf. Qur'annya diinjak, Qur'an direndahkan, dilecehkan, diejek, dihina. Itu hak kita, bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Rasul diejek, Rasul direndahkan. Itu bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita marah di saat itu, bukan sabar tapi marah. Nah, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul terkenal sabar, sabar, sabar. Tapi itu sabar terhadap kesalahan kepada Rasul, dirinya sendiri, bukan sabar kepada kesalahan berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan agama Allah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama Allah sementara, maka Rasul akan marah apa tidak? Marah, bahkan tidak ada yang bisa melawan marah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau agama Allah yang dirobek-robek, yang direndahkan. Ya, jadi beliau Imamul Haddad mengatakan seperti itu. Jadi ini antara kita dengan manusia. Tapi kalau itu kesalahan manusia dengan Allah, kita tampakkan kalau kita marah, bukan sabar. Nah, ini kan kadang-kadang sebaliknya. Kita tidak peduli kalau agama Allah dilecehkan, direndahkan, tapi kita akan marah kalau harta kita diambil, kalau kehormatan kita direndahkan. Padahal kalau kehormatan Allah, kita tidak peduli, kita tidak mau tahu, kita tidak mau irusan. Nah, ini kebalik. Jadi seharusnya kita marah karena sebab kehormatan Allah SWT yang dilecehkan. Dan sebaliknya, kalau kita yang dilecehkan kehormatannya, direndahkan oleh manusia, kita sabar. Nah, ini akhlak yang betul. Kemudian dikatakan di sini, wa khusson nisa'u min ahli baitik bimazidi hifdin wa tafaqqud. Dan dikhususkan kepada para wanita di antara keluarga kita, untuk kita lebih menjaga dan lebih perhatian kepada mereka. Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Karena mereka, para wanita itu, adalah manusia yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya. Jadi khusus lebih kita berikan perhatian kepada para wanita, baik itu istri, anak-anak. Mereka adalah manusia yang lemah, dibanding dengan manusia yang jenis laki-laki. Artinya mereka pasti akalnya lebih rendah daripada akal laki-laki. Oleh karena itu, para nabi, tidak ada nabi yang perempuan. Semua para nabi adalah laki. Ada perempuan mengaku nabi, jelas itu bukan nabi. Karena nabi harus syaratnya harus laki-laki. Karena akalnya laki-laki yang sempurna. Ya, begitu juga kesaksian. Kesaksian satu orang laki-laki berbanding kesaksian dua orang perempuan. Bahkan dalam keadaan tertentu kesaksian perempuan tidak diterima. Termasuk kesaksian perempuan dalam pernikahan. Tidak diterima, harus laki. Kesaksian perempuan dalam melihat hilal Ramadan harus laki-laki, bukan perempuan. Nah, menunjukkan akal perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Begitu juga agama. Agamanya ya, perempuan lebih rendah. Kenapa? Karena dalam satu bulan perempuan ada istirahatnya. Ada masa haidnya. Ada juga masa nifasnya. Yang di masa itu perempuan tidak boleh sholat. Tidak boleh berpuasa. Tidak boleh baca Quran. Otomatis ya, pahalanya atau ibadahnya lebih sedikit daripada ibadah laki-laki. Dan mereka karena mempunyai akal yang lemah, lebih khusus untuk kita sabar dan telaten. Ya, khususnya perempuan. Bahkan Nabi SAW secara khusus mengatakan, la yakunu li ahadikum salasu banat au salasu akhawat, salasu banat au salasu akhawat, fayuhsin ilaihinna illa kunna atau illa dakhalal jannah. Barang siapa di antara kalian memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, dan tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan dididik, ya, kemudian juga berbuat baik kepadanya, dirawat, diberikan nafkah, maka kalian akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Masuk surga. Oleh karena itu, suatu waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kedatangan seorang wanita, seorang ibu membawa dua anak kecil, dua anak perempuan kecil. Kemudian seorang ibu tersebut meminta sesuatu kepada Sayyidina Aisyah. Meminta sedekah kepada Sayyidina Aisyah. Dan di saat itu Sayyidina Aisyah hanya punya satu kurma. Bayangkan, Sayyidina Aisyah ini istri Nabi. Istri Raja. Ya, istri Raja, istri Presiden. Tapi di rumahnya tidak ada apa-apa untuk diberikan kepada orang miskin ini. Hanya punya satu biji kurma. Karena punya satu biji kurma, ya itulah yang diberikan. Ya, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran. Sedikit apapun, kalau kita bisa berbuat baik, lakukan. Jangan ditinggalkan karena kita anggap sedikit. Enggak. Bisa jadi sedikit yang kita lakukan, itulah yang menjadi sebab Allah ridha kepada kita. Itulah yang bisa jadi menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kurma diberikan kepada orang miskin. Kemudian si ibu itu menerima dengan tangannya. Kemudian dibagi dua kurma itu. Dibagi dua dan kemudian diberikan kepada dua anak wanitanya. Dua anak perempuannya. Dan ibunya tidak makan sama sekali. Suatu orang ibu kasih sayangnya. Kemudian pergi. Kemudian tidak lama Rasul datang. Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam datang, maka Sayyidina Aisyah bercerita kepada Rasul apa yang telah terjadi. Diceritakan oleh Sayyidina Aisyah, tadi ada wanita, ada ibu datang bawa dua anak, aku berikan satu ini kemudian dipotong jadi dua. Maka Rasul Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsan ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa seseorang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat ya, anak wanita, anak perempuan, maka dia sabar, telaten, dan dia berbuat baik kepadanya, maka mereka para wanita akan menjadi tamengnya untuk tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tameng, tidak akan masuk neraka. Yang penting kita sabar, telaten, dan berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka, akan Allah Subhanahu wa taala haramkan jasad kita untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ala imra'atin man ala ini barang siapa yang merawat membesarkan dua anak perempuan, man ala jariyatin hatta tabluha, sampai dua anak perempuan itu baligh, hatta tabluha illa kana illa huwa wa ana yaumal illa kana yaumal qiyamah ana wa huwa. Illa kana yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang merawat dua anak wanita sampai balai, maka nanti di hari kiamat aku dan dia di surga seperti ini. Ya, seperti ini artinya saling berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sabar merawatnya, mendidiknya sampai balai. Yang dikatakan dua anak perempuan bukan laki. Ya, di sini perempuan. Dari tadi juga perempuan, mayyitid bi sayyin min hazihil banat. Perempuan, ini kelebihan perempuan, lebih diperhatikan bahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda dengan apa yang mereka katakan kalau agama Islam tidak menghormati perempuan, sebaliknya agama Islam menghormati perempuan luar biasa. Ya, dan itu ya, berbalik dengan keadaan di zaman jahiliyah, yang mana zaman jahiliyah perempuan tidak ada artinya. Bahkan perempuan tidak diberikan oleh mereka warisan. Perempuan dilecehkan, direndahkan. Ya, oleh mereka bahkan zaman jahiliyah bahkan dibunuh dengan dikubur hidup-hidup para wanita. Tapi dalam Islam betul-betul dihormati, ya, betul-betul masya Allah dimuliakan. Bahkan yang mendidik, yang punya anak perempuan mendidiknya dengan sabar dan telaten, berapa banyak bisharah dan fadail keutamaan yang datang daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi yang penting ini sabar, inilah yang dikatakan oleh beliau, ya, wa allimhunna ahkamal had wa faraidal husul wal wudu wa shalah wa siyam huquq azwaj wa ma yajri majra dzalik. Bagaimana kita ini mendidik, membesarkan, bukan hanya kita memberikan makan. Kita memberikan makan itu kan hanya biar sehat badannya, biar kenyang perutnya. Tapi yang lebih kita perhatikan urusan akhiratnya. Kalau makan, minum, harta, rumah, kendaraan, pakaian, itu kan urusan dunia. Yang dunia ini akan kita tinggalkan. Anak kita pun juga akan meninggalkan alam dunia ini. Jadi masa depan dunia yang sebentar saja, yang kemudian kita tinggalkan alam dunia ini, kok diperhatikan masa depannya dan lupa masa depan akhiratnya, lupa bagaimana anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya mereka akan mati meninggalkan alam dunia ini dan akan menghadap kepada Allah SWT, dan di situ penentuannya antara surga atau neraka, dan akan menjadi selama-lamanya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya di akhirat nanti. Sedangkan dunia hanya sebentar. Jadi masa depan dunia, tidak apa-apa, kita perhatikan. Tapi jangan lupa, kita dahulukan, kita lebih perhatian dengan masa depan akhiratnya. Ya, bagaimana masa depan akhiratnya? Supaya bagus, supaya cerah, supaya bahagia di akhirat, keluarga kita, anak kita. Didik. Didik mereka. Jangan hanya kita didik mereka dalam urusan dunia. Kita arahkan dalam urusan dunia. Urusan akhirat yang lebih penting. Ya, dikatakan di sini oleh beliau, jadi membesarkan, merawat, mendidik mereka dan mengajari mereka ilmu, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum haid. Berapa banyak wanita-wanita atau keluarga kita perempuan tidak ngerti hukum haid. Dia nak ngerti ini hukum darah ini apa. Kadang keluar darah banyak, kadang berhenti. Ini yang berhenti, keluar lagi darah. Yang mana yang darah haid? Apa semuanya haid atau semuanya bukan darah haid? Kadang mereka bingung. Keluar darah terus menerus sampai 20 hari. Ini yang mana ini hukumnya? Bagaimana? Ya, banyak mereka seperti itu. Dan banyak yang bertanya. Alhamdulillah. Beruntung kalau mereka bertanya. Ini yang muskilah, yang tidak mau bertanya. Sudah dia tidak mengerti hukumnya. Menghadapi masalah seperti itu. Tapi tidak mau bertanya. Nah ini. Mestinya orang tua tanya. Ajari. Orang tua tidak tahu. Masukkan ke atau kirim kepada guru-guru yang mengajari, khususnya berkaitan dengan ibadah yang mereka lakukan, termasuk masalah haid. Makanya dikatakan as-sa'adah kullas sa'adah idza qalat ahluk allimuni, idza qalat ahluka allimuni allimuni. Betul-betul menjadi kebahagiaan luar biasa bagi seseorang kalau keluarganya mengatakan kepada beliau, kepadanya, ajarkan aku. Istri datang kepada suaminya, wahai suamiku, ayo ya, minta waktu untuk ajarkan aku ya ilmu fikih. Anak begitu juga datang kepada orang tuanya, nak, bapak ajarkan aku nak, bapak tentang sholat, tentang wudu, tentang haid. Itu bah kebahagiaan itu. Dan jarang ada anak minta belajar, apalagi istri minta belajar kepada suaminya. Dan kalau ada, itu kebahagiaan luar biasa. Dan kalau kita tidak mengajari, dosa besar. Bukan berarti tidak dosa, dosanya besar. La yalqallaha ahadun bidzambin a'dham min jahalati ahlih. Tidaklah ada seseorang yang membawa dosa ketika menghadap kepada Allah, dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya. Jadi bawa mati menghadap kepada Allah dan ditinggalkan keluarganya dalam kebodohan, itu dosa yang paling besar ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tafaqquh fid din, pemahaman agama, akhlak yang mulia, dan bisa mendidik kita sendiri khususnya dan keluarga kita dengan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.